teteh hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nanti memutih rambutku, rapat kau luntur tresnoku. Wes tak copong laleke jenengmu soko hatiku, sak kenane ra ngapusi si tresno sliramu. Lupa pujane ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki. Kowe mlenjani janji jari sehidup semati, nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo. Yo wis ora popo, insya Allah aku bisa lilo. Kanggo sliramu, cintamu tetap abadi selamanya.